tingkah semaunya. Berhentilah mengeluh, mengeluh dan selalu mengeluh. Buang jauh curiga dan sifat mengada-ngada. Ku benci kau memaksa, memaksa dan terus memaksa. Lama-lama ku tahu jawabannya. Kau tak pantas mendapatkan. Tolong aku, tolong, tolong aku. Hentikan caramu yang membuatku selalu marah-marah. Terkadang tingkahmu membuatku ragu. Buang jauh curiga dan sifat mengada-ngada. Ku benci kau memaksa, memaksa dan terus memaksa. Lama-lama ku tahu jawabannya. Kau tak pantas mendapatkan hatiku. Tolong aku, tolong, tolong aku. Hentikan caramu yang membuatku selalu marah-marah. Terkadang tingkahmu membuatku ragu. Tolong aku, tolong, tolong aku. Hentikan caramu yang membuatku selalu marah-marah. Terkadang sikapmu membuatku malu. Kau bukan siapa-siapaku. Pergilah menjauh dariku.